Sambutlah pagi ini yang bersinar kembali, menantang kamu bangkit dari keterpurukanmu. Jangan malas hadapi masalahmu, bergegaslah memulai ceritamu pagi ini. Jatuh bahwa kamu memang bisa wujudkan semua impian. Jangan menyerah, kita pasti bisa wujudkan semua. Jangan menyerah, kita pasti bisa raihlah cita-cita. Percayalah pada dirimu sendiri, jangan kau ragu, tetap kuat, tetap tenang dan tersenyum. Tapi kamu harus pernah merasakan dijatuhkan saat kau dikala jaya, bahwa kamu memang bisa wujudkan semua impian. Jangan nyatakan kalah sebelum kau mencoba perang. Mencoba untuk tetap tersenyum itu jauh lebih baik. Jika kamu sekarang mengatakan bisa, maka kejarlah. Jatuh itu pasti dan itu adalah langkah untuk menuju. Mereka boleh tertawa sekarang dan semoga tetap bisa tertawa. Boleh pergi ketika kita kalah, tapi jangan kembali ketika kita menang. Mulai lawan dan hancurkanlah. Jangan menyerah, kita pasti wujudkan semua. Jangan menyerah, kita pasti bisa raihlah cita-cita. Jangan menyerah, kita pasti bisa wujudkan semua. Jangan menyerah, kita pasti bisa raihlah cita-cita. Jangan menyerah, kita pasti bisa wujudkan semua. Menyerah, kita pasti bisa raihlah cita-cita.